untuk malam ini saya ngambil kata yang kita pelajari adalah dari kelompok kata Bakrok. Kata Bakrok ini, nah ini sambil kita mempelajari huruf Bak. Huruf Bak bermakna dasar dalam. Dari dalam sendiri menurut perluasan ya, kita masuk ke dalam bahasa Indonesia berarti jauh masuk ke bawah, jauh masuk ke tengah. Ini pengertian umum. Jadi kita nggak perlu ragu lagi, ini udah ada di kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kita tinggal mencatur saja. Lalu kata dalam sendiri bisa diperluas dari di dalam, ke dalam, kedalaman. Nah, yang terbanyak untuk saat ini kedalaman. Kedalaman sendiri bermakna dalamnya. Jadi kedalaman, misalkan sesuatu dalamnya. Kedalaman juga berarti sebuah vektor untuk Z ya. Jadi sebuah dimensi ketiga, dimensi ruang. Jadi dalam di sini akhirnya berubah menjadi ruang, volume, atau kalau nanti berhubungan dengan Archimedes, dia juga merupakan sebuah tekanan tersendiri. Ini dari kata Bak. Adapun kata Rok. Rok berarti at. Kalau diteruskan juga bisa bermakna bulatan, lingkar, busur, himpunan, atau berbagai hal pelaksanaan. Kenapa kok bisa berbagai hal pelaksanaan? Kalau kita perhatikan semesta ini, tidak ada yang lepas dari roh. Apa yang kita anggap lurus, misalkan kita jalan dari bumi ini, kita lurus dari Banyuwangi Kota ke Rogojambi, kelihatannya lurus. Tapi kalau kita lihat dari luar angkasa, toh dia tetap saja memutar menurut lingkaran bumi. Dan coba kalau kita perhatikan seluruh semesta, semuanya pasti rok. Nggak mungkin tidak. Makanya rok di sini akhirnya bermakna berbagai hal pelaksanaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kata bakrok, yang simpel saya ambil berputar, melingkar. Jadi makna dari kelompok kata bakrok sendiri adalah bak dalam, kedalaman, ruang. Ini saya ambil dari satu sisi makna ya. Rok berputar atau berbagai hal, berarti bakrok sendiri adalah perputaran di dalam. Sebuah perputaran yang tidak lepas dari putaran itu sendiri, tidak menyangkut kepada eksternal. Atau perputaran kedalaman, di mana sebuah ruang dia akan berputar di dalam tersebut dan tidak keluar. Atau juga bisa disebut ruang yang berputar. Ini bakrok. Dalam Al-Quran banyak kata yang mengandung kata bakrok. Dan ini harus konsisten ya. Kata sobar. Sot bakrok. Kabir. Kaf bakrok. Zabur. Jai bakrok. Banyak nanti saya sebut. Kabur. Nah ini bakrok. Kalau kita lari ke kuantum, bakrok sendiri bisa diwakili adalah elektron yang berputar pada intinya. Lebih kecil lagi pada kuantum, kuark atau muon gluon yang berputar pada neutron atau proton. Ini kalau kita lari ke teknologinya. Tapi untuk saat ini kita lari ke akidah atau saya secara dasar saja. Anggap aja elektron yang berputar pada inti atom. Atau juga sebuah inti yang di dalamnya ada perputaran atau apa yang tidak lepas dari masuk dalam kategori bak. Nah, ini kata bakrok bisa menjadi albir yang bermakna kebijaksanaan, bisa juga kata albar yang berarti daratan, sobar, kabir, sabut, surok, parku, petir, Jibril, Ba'roh, Ibrahim juga Ba'roh, Bahr, laut juga Ba'roh, atau Al-Bari, Maha Pembentuk, Asma Allah, Al-Buruj, bintang juga bisa, atau sesuatu Ba'rojah, sesuatu bulat yang mengecut, meluncur ke atas. Pak Tri, Pak Wijaya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya, malah nih, sini, gak apa-apa. Untuk malam ini, kita hanya membandingkan dari dua kata, yaitu kata albir, kebajikan, dan albar, daratan. Di mana dari bentuk huruf yang sama, tetapi kok mengapa mempunyai makna yang berbeda? Yang satu kebajikan, yang satu daratan. Kelihatannya nggak ada korelasi sama sekali. Albar adalah daratan. Albir, kebajikan. Nah, kita sekarang belajar huruf. Harusnya konsisten. Antara kita menerangkan albir sebagai kebajikan atau albar sebagai daratan, berarti makna bak dan rok tidak boleh berubah. Itu nanti juga berlaku untuk pada waktu kita mempelajari kata sobar, kabir. Bakrok-bakrok di sini harus tetap konsisten dengan makna dari bak dan rok itu sendiri. Kita mulai dari albir. Albir adalah kebajikan. Seperti yang kita tadi pelajari, kata bakrok pertama, bak, ruang, rok berputar. Perputaran ruang, sesuatu yang berputar, atau bisa juga kita sebut distribusi atau siklus. Lalu kita sekarang masuk ke dalam ayat. Oh enggak, saya masuk ke harokat. Ba, ruang, kasroh i, berarti in sama dengan in, enggak berputar. Ada tasdid di sini, berarti berulang-ulang. Berarti di sini nanti perputaran atau distribusi adalah sesuatu yang terus-menerus. Bukan cuma sekali. Tapi ini lebih detail ya. Nah ini. Setelah kita matchkan dengan Al-Quran, Al-Baqarah 177, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sebuah kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat, kitab, nabi, memberikan harta yang ia cintai kepada kerabat, anak yatim. Jadi inilah fungsi dari kebajikan. Mendistribusikan apa yang kita miliki. Ini barok. Jadi sebuah di Islam, sesuatu disebut kebajikan kalau kita telah mendistribusikan apa yang kita miliki. Malah Al-Quran lebih ekstrim lagi. Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan. Soal ini dikurung, ini berarti tafsir ulama. Ya gak terlalu berat mungkin ya. Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Yang dicintai, bukan yang gak mau. Jadi di sini gak ngomong barang bekas, gak ngomong barang baru, gak ngomong barang mahal, gak ngomong barang murah. Apa yang kita cintai? Masuk istri berarti. Hah? Nah, itu hukumnya lain, Pak. Kayaknya kalau mengacu pada Ansor. Ah, pada waktu hijrah, muhajirnya dengan Ansor, masuk akal. Itu yang empat. Kamu yang pilih, saya ceraikan kamu. lihat momentum berarti. Nah ini, jadi inti dari kebajikan albir adalah distribusi. Jadi Islam mengajarkan kita untuk distribusi, dan ini tidak lepas juga dari makna kata Islam itu sendiri. Sebaik-baik orang Muslim adalah yang berguna untuk orang lain. Dan ini juga makna dari kata sin lam mim sin itu sendiri. Sin adalah implementasi, lam ditujukan, mim sesuatu. Jadi kalau kita ingin sejahtera, kita ingin selamat, berarti kita harus bisa melaksanakan untuk sesuatu untuk orang lain. Nah, karena di sini ada kata alif di depan, biasanya kalau fi'il amr kan, apa kalau ada alif kan fi'il amr. Biasanya untuk nahwu sharaf. Tapi di sini alif juga bisa bermakna satu, paling. Berarti salam, kalau ditambahi alif di depan Islam adalah berarti paling salam. Ini juga bermakna untuk lainnya, misalkan kata kabir, kalau kita tambahi alif di depannya menjadi akbar. Hasan, baik, kalau kita tambahi alif di depannya jadi ihsan, paling baik. Soleh, ditambahi alif menjadi islah. Tapi kalau kita belajar nahwu sharaf, kalau ada alif, biasanya itu fi'il amr, kata perintah. Tapi juga nggak salah, karena kata tanda seru sendiri, ini persis huruf alif. Jadi, nggak ada pertentangan. Ali Imran berapa? Hah? 92. Ali Imran 92. Ada tiga, kata bir, albir sendiri akhirnya banyak berubah menjadi mabruk. Mabrur, terus mar, oke, marhaban dari kata hab ya, sesuatu yang dicintai. Ini dari kata mabruk, mabrur, jadi haji yang mabrur, haji yang albir. Jadi dia dikatakan haji yang mabrur, kalau dia setelah pulang haji, teng. Jadi bukan semakin gini. Tapi dia semakin dermawan. Itu yang harus kelihatan dari kata mabrur itu sendiri. Bubar. Sekarang kita masuk ke albar. Albar di sini dimaksud daratan. Kenapa kok di dalam Al-Quran daratan disebut albar? Sama, bak ruang, rok berputar, jadi ruang yang berputar atau perputaran ruang, kira-kira ada yang tahu nggak korelasinya kemana ini? Ya, Abdul, ya benar, bumi berputar ya, tapi lebih spesifik daratan. Nah, di sinilah kita belajar untuk geologi. Jadi kalau kita lihat dalam perkembangan pergerakan benua, kontinen ya, inilah yang dimaksud dari daratan yang selama ini kita injak. Ternyata dari berapa ratus juta tahun yang lalu, dia selalu bergerak 5 sampai 1 cm per tahun, 5 mili. Sehingga kenapa setiap 10 tahun atau 20 tahun, kiblat itu perlu disesuaikan. Inilah daratan, ruang yang berputar. Jadi jangan kaget, ternyata Al-Quran sudah berisi ya. Sains. Kitab 1600 tahun yang lalu. Ilmu ini belum ada. Jadi adalah ini tiap-tiap zaman. Jadi kalau kita ngomong sejarah, mungkin Nabi ini berhijrah kemana-kemana, kita nggak bisa membayangkan seperti bentuk benua kontinen saat ini. Mungkin waktu itu Amerika dengan jazirah masih nempel. Sehingga Nabi Syu'aib mungkin jadi suku Siap di Amerika. Sampai akhirnya terbentuk hingga saat ini. Nanti diulang aja. Nah ini sekarang. Jadi ini sebenarnya pengetahuan buat kita bahwa Al-Quran, kitab yang kita percayai, benar-benar sebuah kitab yang serius. Dan kalau kita runut turunnya, kira-kira 1.600 tahun yang lalu, kita sudah sering lihat. Jangan kan ngomong dengan continental drift ya, pergeseran benua. Heliocentris, seperti Kopernikus bilang, apakah matahari sebagai pusat tata surya atau bumi, itu aja masih mereka berdebat dan saling gantung. Tetapi Al-Quran dengan lugasnya menerangkan bagaimana sebuah kelompok kata yang sama ternyata mempunyai makna yang jauh berbeda. Yang satu kebajikan, yang satu bisa bermakna daratan. Dan sekarang kita lihat dengan pengetahuan huruf, dua-duanya konsisten tanpa merubah makna, ternyata bisa diketemukan. Jadi ini adalah bisa juga sebagai keterangan untuk akidah, juga bisa keterangan secara kauniyah, pengetahuan alam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Perputaran ruang, balik lagi kepada Bakrok. Inilah Bakrok yang kedua. Kenapa kok bisa daratan itu? Ternyata ini juga struktur dari bumi itu sendiri. Ada perputaran di dalam. Jadi apa yang kita injak ini sebenarnya cairan menyala ya. Nah inilah kenapa terjadi tsunami, gempa. Pada waktu layar masuk, karbon juga ikut masuk, akhirnya menyala dan dia mencari jalan keluar. Jadi kita tahu tadi bahwa setelah daratan ini masuk, karena dia masuk ini juga membawa karbon, akhirnya karena panas yang dari dalam, karbon ini akan muncul ke permukaan dan dia menimbulkan gunung dan dia keluar melalui magma dan akhirnya terjadi letusan. Waljibala autada. Dan gunung adalah sebagai pencengkeram untuk menyeimbang. Jadi kalau tidak ada gunung, bagaimana tekanan-tekanan dari dalam, bakrok putaran di dalam ini bisa keluar. Maka diciptakanlah oleh Allah gunung untuk sebagai penyeimbang atau autada. Autad adalah tangan yang mencengkeram. Jadi daratan yang kita injak ini memang bergerak, berputar selalu, dan ingat yang kita injak ini sebenarnya cairan yang menyala-nyala. Ini nanti hubungannya dengan Allah Al-Azim. Jadi bagaimana Allah menyelamatkan kita dari bahaya yang sebenarnya nyaris di atas dan di bawah kita. Api. Ya, di bawah api, di atas juga lemparan api. Dan ternyata kita pandainya merusak dari alam ini sendiri. Dan ini sudah dalam Arum 41. Telah nampak kerusakan di laut, di darat, disebabkan perbuatan manusia. Tetapi bukan itu yang inti dari Al-An'am 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa di darat dan di laut. Dan tidak ada selai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan semua telah tertulis. Jadi dengan kita mengetahui hal ini, otomatis ilmu kita bertambah. Dan dengan bertambahnya ilmu, semoga kita termasuk kategori orang-orang yang takut kepada Allah. Karena dengan pengetahuan ini kita juga paham bagaimana kalau Allah punya mau, di bawah kita ini adalah api dan di atas kita api. Tapi ternyata dengan pengetahuan kita tahu bahwa inilah distribusi yang dimaksud Allah juga bermakna kebajikan. Bahwa kenapa bumi diciptakan semacam ini adalah untuk juga kebaikan. Dalam hal dalam kebaikan itu sendiri, maaf. Oke, belum enggak ada. Jadi juga kita tahu tadi pada waktu lempeng itu masuk, disitulah biasanya terjadi gempa, pergeseran, sehingga pada waktu kita kenal Aceh dulu tsunami. Nah, ini sebenarnya kalau kita paham, kita harus tetap berpegang kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Allah itu pengasih penyayang. Allah bukan tukang azab. Dan ini memang sebuah siklus dari bumi itu sendiri, perputaran bumi itu sendiri, bahwa pasti terjadi hal itu. Dan kita diberi ilmu bahwa kita hidup di dalam lempengan atau retakan bumi. Sehingga kita harusnya sadar benar bahwa kita ini hidup di daerah gempa. Dan untuk sesuatu yang di daerah gempa, kalau kita hidup di pantai, harusnya kita juga paham banget. Bagaimana kalau ada gempa, pasti juga terjadi tsunami. Bagaimana kalau ada gempa, pasti juga terjadi gini. Sehingga dengan ilmu kita bisa belajar seperti bangsa Jepang, bagaimana menciptakan gedung anti gempa, bagaimana menciptakan tanda, ya juga pengawas untuk tsunami, sehingga kalau ada tsunami, warning, early warning itu berlaku. Dan dengan ilmu tersebut, akhirnya korban bisa diminimalis. Jadi kalau ada sebuah bencana, kalau di situ terdapat korban, kita bisa pelajari dari dua sisi. Apakah orang di situ telah berikhtiar? Oh, kita hidup di daerah gempa. Orang sudah membangun bangunan anti gempa. Orang membangun atap-atap yang ringan, yang kalau jatuh nggak sampai membunuh orang. Juga ada deteksi dini. Nah, kalau itu masih terjadi korban, ya sudah, itu memang takdir Allah Alam. Tetapi kalau kita tidak ada ikhtiar, tidak ada ilmu, bukan takdir, akhirnya kita salah prasangka terhadap Allah. Allah yang kita terangkan kemarin bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah, bahwa Allah itu pengasih penyayang. Ini ayat yang wajib kita baca tiap hari. Allah itu pengasih penyayang, bukan lainnya. Bukan tukang azab, bukan tukang siksa, bukan tukang apa. Sehingga kalau kita tahu kejadian kita hidup di daerah gempa, beda, kita harus siap-siap. Kita bikin teknologi untuk mengingatkan hal tersebut. Jika hal itu sudah kita lakukan, masih terjadi korban, itu tadi sudah, inilah takdir. Tetapi kalau tanpa pengetahuan, kita menjadi korban, bukannya dipelajari, langsung kita memvonis Allah bahwa ini azab dari Allah. Dan ini sangat berbahaya, karena Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu diwajibkan kita untuk diri apapun, agar kita selalu ingat, dan agar kita selalu berprasangka bahwa Allah itu pengasih penyayang. Sehingga dengan kita berprasangka bahwa Allah pengasih penyayang, apapun problematik hidup kita, pasti bisa diselesaikan dengan rasa kasih sayang. Tetapi kalau kita sudah menuduh Allah, ini azab dari Allah, maka jangan disalahkan kalau itu merupakan prasangka kita terhadap Allah, akhirnya hidup kita akan selalu diliputi oleh azab. Karena Allah itu tergantung dari persangkaan kita. Dan ingat, sesuatu apapun, putaran bumi, mama kita berputar atau apapun, sehingga sampai sehelai daun pun jatuh, semua sudah tercatat oleh Allah, sehingga tergantung dari ikhtiar kita, dan bagaimana ikhtiar tersebut dilandasi dengan niat atau amalan kepada Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam.